Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي الأحباء para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja di mana saja antum berada, alhamdulillah wa syukru lillahi azza wa jalla fi hadhil lailah nastati an naltaqi marratan ukhra. Malam ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab, di mana dua pekan yang lalu tertunda karena saya dalam keadaan kondisi tidak sehat. Alhamdulillah bi barakati du'aikum jami'an hadartu fi hadal majlis, saya bisa hadir di tempat ini untuk sama-sama mengkaji satu cabang disiplin ilmu yang sangat penting dalam agama kita ini, yaitu ilmu bahasa Arab serta perangkatnya. Kita telah menyelesaikan latihan at-tadrib atau tamrin ar-rabi, yaitu isim fa'il. Malam ini kita lanjutkan at-tadribul khamis, latihan yang kelima, di safha al-khamisah wal-arba'in, yaitu halaman 45 min al-mujallad al-thalith min kitab ad-durusul lughah al-arabiyah li ghairi natiqina biha, yaitu halaman 45 dari kitab jilid yang ketiga kitab durusul lughah al-arabiyah yang dikeluarkan oleh Jami' al-Islamiyah bil Madinah Munawwarah. Baik, latihan ini atau tamrin ini terkait dengan satu kaidah, yaitu ismun maf'ul, yaitu isim maf'ul. Kalau isim fa'il adalah isim yang menunjukkan yang melakukan perbuatan, sedangkan isim maf'ul adalah sesuatu yang menunjukkan terjadi atasnya perbuatan. Terjadi atasnya perbuatan. Hadha yusamma isim maf'ul. Taib, natlub min Abdul Wahab, Fadli Abdul Wahab, iqra' at-tamrin al-khamis, latihan yang kelima. Tafadhal iqra'. Masruqun ismun yadullu ala ma waqa'at alayhi sariqatu wa huwa mushtaqqun man suriqa min suriqa. Naam. Wa yusamma isma maf'ulin ismul maf'uli ismun masughun min al-fi'lil mabniyyi lil majhuli lid-dalalati ala ma waqa'a alayhi al-fi'lu wa huwa ala wazni maf'ulin min lil-fi'li min al-fi'li thulathi al-mujaradi. Naam, ahsant. Baik, masruq, ada masruq itu dalam kata tanda apa ya, tanda petik ya, ya masruq ya. Ini ismun adalah satu isim yadullu, yang menunjukkan ala ma waqa'at alaihi sariqah, menunjukkan atas sesuatu yang terjadi atasnya as-sariqah. Mana as-sariqah? Pencurian. Iya, as-sariqah pencurian. Min kalimat saraqa yasriqu. Saraqa yasriqu. Ma ismul fa'il min saraqa yasriqu? Sariq. As-sariq, ahsan, as-sariq. Fi al-Qur'an as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihuma. Jadi as-sariqu was-sariqatu, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Itu isim fa'il yang menunjukkan melakukan perbuatan. Nah, sedangkan masruq ini adalah isim, satu isim yang menunjukkan atas terjadinya atasnya as-sariqah, pencurian. Jadi masruq yang dicuri. Jadi masruq artinya yang dicuri. Wa huwa mustaqun, dan kata masruq ini mustaqun diambil dari kata suriqa. Nah, dari kata suriqa. Wa yusamma, mana suriqa? Ini isim, ini ada fi'il, afwan, fi'il mabni lil majhul. Mana suriqa? Dicuri. Jadi kalau sariqa mencuri, kalau suriqa dicuri. Nah, wa yusamma, dan dinamakan ini, dinamakan dia kemana kembali? Ada dhamir sini, dhamir mustatir. Dhamir mustatir itu huwa kembali kepada masruq. Jadi wa yusamma, dan dinamakan isma maf'ul. Jadi masruq ini dinamakan isim maf'ul. Apa itu maf'ul? Perhatikan, ismul maf'ul ismun masughun min al-fi'lil mabni lil majhul. Isim maf'ul adalah isim yang dibentuk masughun. Nah, kata-kata masugh ini juga isim maf'ul. Min kalimat saga. Saga yasighu. Isim maf'ulnya masugh, isim fa'ilnya sa'ighun. Nah, ismun masughun, isim yang dibentuk atau dibuat minal fi'lil mabni lil majhul, dari fi'il mabni lil majhul. Ini fi'il mabni lil majhul, ini sudah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran yang lalu. Jadi saraqa, sariqah itu fi'il mabni lil ma'lum, yaitu kalimat atau kata, kalimat aktif. Sedangkan suriqah ini kalimat pasif. Jadi sariqah mencuri, kalau suriqah dicuri. Nah, isim maf'ul ini dibentuk dari fi'il mabni al-majhul, dari kata suriqah. Jadi masruq. Lidalalati ala ma waqa'a alaihi al-fi'lu, untuk menunjukkan kepada sesuatu yang terjadi atasnya perbuatan. Terjadi atasnya perbuatan. Wa huwa ala wazni maf'ul. Dan isi maf'ul ini atas timbangan atau acuan. Acuannya apa? Maf'ul. Timbangan maf'ul atau acuan maf'ul. Min al-fi'l thulathiyil mujarrad, dari fi'il thulathi mujarrad. Artinya, kalau timbangan maf'ul ini dari fi'il apa? Thulathi mujarrad. Mana thulathi mujarrad? Fi'il yang terdiri dari tiga huruf. Nah, seperti sariqa itu maklum, suriqa majhul, berapa huruf? Tiga huruf. Tiga huruf. Idzan, kalau begitu isim maf'ulnya adalah timbangan maf'ul, itu masruq. masruq, berarti tambah apa? Tambah min, kemudian tambah waw sebelum huruf akhir. Jadi sariqah masruqun. Apa contoh lain? Contoh lain mana'a. Mana'a itu fi'il ma'lum. Mana mana'a ya Abdul Wahab? Mencegah. Mencegah atau melarang. Ahsanta. Nah, kalau dilarang bagaimana kata kerjanya majhul? Muni'a. Muni'a. Ya, muni'a. Nah, sekarang kita bikin isi maf'ulnya timbangan maf'ul. Bagaimana? Daripada muni'a mamnu'un. Nah, mamnu'un. Nah, itulah yang disebut dengan isim maf'ul. Bermakna ya apa? Bermakna apa? Suatu perbuatan yang terjadi atasnya. Kalau masruk dicuri. Kalau sarik isim fa'il mencuri. Yang mencuri, masruk yang dicuri. Mani' yang melarang. Kalau mamnu', mamnu' yang dilarang. Nah, kataba menulis. Kalau ditulis kutiba. Nah, kalau yang menunjukkan pelaku kataba katib. Mana katib? Yang menulis. Kalau yang ditulis maktub. Maktub yang ditulis. Apa contoh lain? Misal akhar nasara. Mana nasara? Menolong. Kam harfan? Berapa huruf? Salasa huruf, tiga huruf. Nah, isim maf'ulnya timbangan maf'ul. Eh, ma isim masmul maf'ul min nasara? Mansurun. Nah, mansurun. Mana mansur? Yang ditolong. Yang ditolong. Baik. Ahsant. Baik, alhan. Kita beri kesempatan ya Ustaz Ahsan kepada para pendengar dan para pemirsa TV Raja untuk melanjutkan. Ya. Fadhol. Baik, pendengar dan pemirsa TV Roja, kita berikan kesempatan bagi antum semua, bagi anda semua di line telepon 021-823-6543. Bagi anda yang baru bergabung, bisa membuka di halaman 45. Silakan dilanjutkan pembacaan dari nas latihan yang kelima, tadrib yang kelima. Silakan di 021-823-6543. Kami ingatkan juga bagi anda ingin bertanya melalui pesan singkat di 081317776543. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah. Ya, dari Solo, Maranta. Barakallahu fiki Ummu. Silakan, Ustaz. Baik, nah, tafadhali ya Ummu Abdillah. Iqra'i, coba baca. Nah, mana? Nah, lanjutkan. Oh, ih, ahadi. Baik, ana asal awalan. Hal fahimti? الموضوع paham موضوعnya الموضوع temanya apa paham temanya temanya masruqun temanya adalah isim maf'ul isim maf'ul itu temanya isim maf'ul contoh di antaranya masruq itu contoh iya tapi apa nama masruq masrukun yang dicuri. Yang dicuri. Kalau maktubun yang ditulis. Tulis mansurun yang ditolong. Ahsanti. Ta'alan wasili, coba lanjutkan. Istakhrij. Istakhrij minat darsi. Nah. Asma. Istakhrij minat darsi asma maf'ulina. Naam. Al-Waridata fihi. Naam. Fadkur ma'akulla wahidin minha. Ma'akul ma'akulli kulli wahidin minha. Al-fi'lul al-fi'lu aw al-fi'latul fi'li al-fi'lu al-fi'lu. Kenapa al-fi'lu? Mubtada Ustaz. Mubtada. Masya Allah. Betul mubtada itu? Kalau mubtada berarti dia kalimat lain. Coba lihat, perhatikan itu. Jayidan. Onzori jayidan. Al-fi'la tadi ya. Oh, maaf. Al-fi'la. Al-fi'la ahsan. Limada al-fi'la? Al-fi'lan tadi. Parahnya. Naam. Maf'ulun tadi ya. Ahsan, maf'ul bi min wadhkur. Naam. Ada maf'ul bi. Perhatikan, nah ini masyaallah, tidak selamanya maf'ul bi itu harus bergandengan langsung dengan fi'il. Terkadang maf'ulnya jauh setelah dipisah dengan beberapa kata. Nah ini al-fi'la maf'ul bi. Baik, wasili, lanjutkan. Al-mustaqqa minhu. Al-mustaqqa. Nah. Al-mustaqqa minhu al-nahwi. Al-nahwi tali. Tali. Nah. Baik, idzan istakhrij ismul maf'ul. Ismul maf'ul. Mana istakhrij? Mana istakhrij? Keluarkan dari pelajaran. Apa? Ulang kembali, ulang kembali. Keluarkan. Keluarkan. Dari pelajaran. Ya, maksud pelajaran yaitu pelajaran ini yaitu nas, pelajaran nas yang lalu. Iya. Isim-isim maf'ul. Isim-isim maf'ul. Terdapat pada. Jaid yang terdapat. Padanya. Padanya. Pada pelajaran tersebut. Pada pelajaran tersebut. Yang sebutlah bersama setiap masing-masing daripadanya. Fi'il yang naam al-fi'il al-mustaqqa minhu, fi'il yang diambil darinya, yang diambil darinya atau fi'il yang dikeluarkan darinya ala nahwi tali, atas contoh naam berikut ini, ala nahwi tali seperti contoh berikut ini, contoh berikut ini. Nah, lihat contoh ini seperti ini yang diminta. Ismul maf'uli. Ismul maf'uli maktubun. Maktubun. Naam. Al-fi'lu fi'ilnya apa? Kutiba. Yuktabu. Yuktabu. Nah, kutiba itu fi'il madi madi lil majhul. Fi'il madi lil majhul, sedangkan yuktabu al-fi'lu al-mudhari lil majhul. Ya, kedua-duanya fi'il majhul, cuma waktunya berbeda. Kutiba fi'il menunjukkan masa lalu, masa lampau, yuktab masa sekarang. Dari mana kutiba tadi? Ditulis, Pak. Telah ditulis. Kalau yuktabu sedang ditulis. Sedang ditulis. Nah, sekarang kita coba kembali kepada nas. Nas hiwar. Ad-dars ar-rabi', ha? Okay, pelajaran yang keempat. Nah, coba dilihat itu atau boleh lagi dibaca ya. Silakan dibaca. Nanti kalau ketemu sebutkan. Nur ada sutalis tadi. Ada sutabi. Naam. Nuridu an ma'rifa natijata ikhtibaril sari. Ya Ustaz. Naam. Wasili. Kam rosiban fi faslina ya Ustaz. Kulukum najihun walhamdulillah. Nahnu masrurun. Min rosibin fil fusul ukhra. Ya, fil fusul ukhra. Naam. Walakin ar-rasidina qalilun. Mangkatibu hadza ala saburati. Baik. Hal yujad fin nas? Naam. Yujad? Nas yang sudah dibaca? Isim maf'ul? Isim maf'ul najihun. Katibun saya. Isim maf'ul ya, isim maf'ul ya. Isim maf'ul ya. Iya. Masrurun. Masruruna. Taib, masrurun. Taib, ma fi'luhu, fi'ilnya apa? Saro. Eh? Saroro, Ustaz. Saroro? Suri. Nah, ini fi'il apa ini? Fi'il apa ini? Dari fi'il apa? Asbab apa sih? Kaif? Ajwaf? Iya. Kalau ajwaf berarti di tengah-tengahnya ada huruf illat. Ada huruf illat. Kalau fi'il madhi itu apa? Pakai alif. Kalau majhulnya pakai ya. Contoh ba'a. Kalau majhulnya bi'a. Kalau ini apa? Ini saroro ya. Suriro. Sarara. Fi'il apa sarara itu? Fi'il apa namanya? Mudha'af. Mudha'af. Kalau mudha'af berarti apa fi'il mudha'af? Fi'il yang ain fi'il dan lam fi'il min jinsin wahid. Jadi apa? Sarra. Sarra. Iya. Sarra. Asalnya sarara. Sarara. Jadi fi'il apa? Sarra. Nah ini fi'il ma'lum. Kalau majhulnya apa? Surra. Surra. Berarti apa? Sur. Surra. Asalnya surira. Surira. Ya. Surra. Baik, mudhari'nya? Yasrarayat. Kalau sarra yasur. Ya, saraya. Sarra yasuru. Yasuru. Kalau sarra ini fi'il ma'lum, sarra yasur. Yasuru. Kalau majhulnya surra, asalnya surira. Surira. Mudhari'nya yusira. Yusira. Yusra. Kenapa? Yusarru. Yusarru. Naam. Yusar. Yusarru. Jadi sarra yasurru. Majhulnya yusarru. Yusarru. Naam. Asalnya yusraru. Asalnya apa? Yusraru. Yusraru. Itu asalnya. Jadi majhulnya yusarru. Karena diidghamkan. Ras? Masih bingung? Baik. Ini kita kembali ke asal. Ya, asal sarra. Asalnya apa? Sarara. Ini asalnya sarara. Itu asalnya. Kalau majhulnya, kalau asalnya surira. Surira. Kelas? Nah, karena dia satu jenis hurufnya, maka diidghamkan. Kasih tasydid, dibuang ra ini, digabung kepada ra akhir. Jadilah surra. Iya. Harakat ini sudah enggak ada lagi. Jadilah surra. Kemudian di sini isarara. Yas. Yasruru. Sarara yasruru. Yasruru. Naam. Imbangan kata bayak tubuh. Kemudian bagaimana? Bagaimana majhulnya? Dhamma awaluhu. Yusaru. Iya kan? Wa futiha maqabla akhir. Difatahkan sebelum akhir. Yusraru. Yusraru. Kan gitu. Kelas? Sudah? Nah sekarang diidghamkan. Kenapa diidghamkan? Karena dua satu jenis ra satu jenis, maka ditasyridkan. Sudah? Nah bisa dibaca tentu ini, kalau ini sudah di apa diidghamkan sudah enggak ada lagi la bergabung. Nah, kemudian harakat ini pindah ke sin. Kenapa pindah? Karena enggak bisa dibaca. Ini sukun, ini sukun. Sakin, sakin, sa. Betul? Iya. Enggak bisa dibaca ini. Bertemu dua sukun. Makanya harakat ra tadi wa futiha ma qabla akhir pindah kepada ke sebelumnya. Jadi yusarru. Ini dia. Wadah. Ini namanya ilmu i'lal. Jadi surra, jadi masrur itu fi'il majhul. Isim maf'ul, fi'ilnya adalah surra yusarru. Surra yusarru. Baik. Umu, silakan Umu Abdillah dilanjutkan baca. Mana dari wajad nahu maksudan inda ma dakhalna asli. Dakhalna pasla. Pasla, naam. Yudrakul aslu maftuhan ayat khuluhu tulabun min jihadin muhtalif muhtalifatin. Taib. Yujad isim maf'ul maktuban. Maktuban. Jaid, maktuban tadi sudah kita sebutkan ya, Dip. Ma fi'lu, apa fi'ilnya? Kataba. Ini kalau isim maf'ul fi'il dari majhul apa? Kutiba yuktabu. Kutiba yuktabu. Yuktabu. Seperti itu ini minta. Taib. Yujad akhar. Maftuhan. Maftuhan. Iya. Futiha yuftahu. Futiha yuftahu. Mana futiha yuftahu? Membuka, dibuka, dibuka. Dibuka. Jadi setelah maftuhan dibuka. Baik. Syukran. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khair. Naam. Pada Umar Abdillah di Salah Barakallahu Fik Mumtaz. Alhamdulillah. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Ummu Abdillah. Silakan. Di 0218236543. Baik, halo. Iya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Fatimah. Ya. Silakan. Lanjut Ustaz ya. Naam, tafadhal iqra'i wa lana. Ana syafaqallah Ustaz. Jazakallahu khairan. Madza na'mal fal quflu maksurun hal min zahibin ila suqil yawma ana zahibun insyaallah arju an tashtari quflan jayyidan insyaallah iqra'il ayatal waridata fid darsi ya arif ya arif a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. طيب أحسنت. نعم. طيب هل يوجد اسم مفعول؟ مكسور أستاذ. أحسنت. نعم. مكسور. نعم. طيب اذكري فعله. دري كسر يكسر أستاذ. نعم كسر يكسر. جيد. نعم. هل يوجد اسم آخر من اسم مفعول؟ لا يوجد أستاذ. لا يوجد. نعم أستاذ. طيب أحسنت. واصلي. نعم. لنجركن. نعم. ما شاء الله إنك قارئ جيد لم أسمعك تقرأ القرآن من قبل أحافظ أنت؟ نعم. ما أنا بغافل أما تعملون ta'malun ya Mansur arju an tasmaha li bil khuruji fa inni uridu an adhhaba ila an-nasikh la asmahu laka bidzalik ala ta'rifu anna al khuruja fi asna'id darsi mamnu'un ana asifun ya ustad atadhkuru al haditsa al warida fi ad-darsi as-sabiq Naam, an Sahl ibn Sa'd an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kasilul yatima fil jannati hakadha. Ana wa ka. Naam, ana wa kafilul yatima apa ya? Yatimi. Oh. Naam. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Fil jannati. Fil jannati hakadha. Fil jannati. Naam, afan. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Wa ashara bis syababati wal wusta. Wa farraja bainahuma muttafaqun alaih. Ahsanta ya Mansur. Arju an takuna sami'an lidasi wa fahiman lahu. Naam. Baik, hal yujad isim maf'ul fi hadha an-nass? Tabi'a min al-fi'l ats-tsulatsi al-mujarrad. La yujad. Nah. Sahih. Anzur madha qala al-mudarris, la asmahu laka bil khuruj bidhalik. Asmahu laka ala ta'rifan khuruj. Mamnu'un ustaz. Nah, mamnu'un. Nah, sahih. Dari fi'il majhulnya muni'ayyumna'u. Muni'ayyumna'u. Nah, ustaz. Jadi, mana mamnu'? Mamnu' itu dilarang, ustaz. Dilarang. Nah, ustaz. Baik. Nah. Yujra akhar? Tadkur hadis al-wadlat siddha sidharik na'u, ustaz. La yujad, ha? La yujad, Ustaz. Baik, ahsanti. Barakallahu fiik. Barakallahu jazakal khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair kepada Ummu Fatimah. Barakallahu fiik. Nah, itulah beberapa isim maf'ul yang terdapat di dalam nas pelajaran yang keempat, ya. Baik, untuk lebih memperdalam, mari kita lanjutkan at-tamrin as-sadis, latihan yang keenam. Tafadhol. Baik, kita lanjutkan tamrin yang keenam. Bagi para pendengar langsung kita berikan kembali saja. Nah. Ya, di line telepon 0218236543. Silakan kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin ikut bergabung dan berinteraksi bersama kami dalam pembahasan bahasa Arab jilid ketiga ini. Silakan. Di 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Pak? Dari Abu Muhammad Taufik di Maroko, Sulawesi Selatan. Ah, taib, Abu Muhammad Taufik. Alhamdulillah. Taib. Naam, tafadhal ya. Ya Aba. Abu Ahmad. Abu Ahmad Taufik. Ha. Sum. Naam. A'id. Sum asma al-maf'ulina min al-af'al al-atiyati. Jayid. Naam. Tarjim. Bentukanlah. Bentuklah. Bentuklah. Ya. Isim-isim maf'ul. Ya. Dari fi'il-fi'il berikut ini. Ya. Al-fi'lu. Qutila. Ya. Yuqtalu. Ismul maf'ul. Maqtulun. Ahsan, maqtulun. Tayyib, mana maqtulun? Maqtulun. Yang terbunuh. Yang terbunuh atau yang dibunuh. Naam. Naam. Al-fi'lu ulima. Naam. Yu'lamu. Ahsant. Ismul maf'ul ma'lumun. Ma'lumun. Apa makna ma'lumun? Yang terpelajar, apa? Ah? Yang diajar. Ma'lum. Bukan ma'lum. Allama. Kalau allama, mengajarkan. Oh, ini alima ya'lamu. Ulima yu'lamu. Lamu ma'lumun ter bersedia. Apa makna alima? Alima mengetahui. Mengetahui. Kalau ulima? Alima? Kalau alima mengetahui itu bentuk maklum. Kalimat aktif diketahui. Kalau ulima diketahui. Jadi maklum diketahui. Jadi maklum. Dan bahasa kita jura sudah masuk bahasa kita ya. Sudah maklum. Naham, naham. Iya. Artinya sudah diketahui. Jadi maklum. Su'ila. Iya. Yus'alu. Yus'alu. Mas'ulun. Mas'ulun. Iya, apa itu mas'ul? Mas'ul yang apa? Yang ditanya. Yang ditanya. Mas'ul yang ditanya. Juga mas'ul apa? Yang bertanggung jawab. Oh, ya, anta mas'ul an hadha. Nah, kenapa orang yang bertanggung jawab dikatakan mas'ul? Karena dia akan ditanya. Naam. Iya. Akan ditanya tentang beban yang dipikulkan kepadanya. Naam. Fil hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Iya. Baik. Ahsan, selanjutnya Shuriba Yushrabu Mashrubun. Ati mashrub? Mashrub yang diminum. Yang diminum, ahsan. Ahsan, barakallahu fik ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ada Abu Muhammad Taufik, barakallahu fik. Mumtaz. Alhamdulillah. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon 0218236543 dan masih di latihan ke-6. Silakan. Baik, halo. Iya, silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak di mana? Dengan Bapak Solihin dari Cianjur, Pak. Terima kasih, Pak Solihin. Tafadhol. Lanjutkan. Saya enggak punya bukunya, Pak. Oh, enggak punya buku. Tushahid tilfaz amla? Melihat TV? Ya. Iya. Ya, lihat di syashah, di layar itu. Iya. Nah, sekarang Kuria. Quri'a. Iya. Yaqra'u. Kalau qara'a itu yaqra'u. Kalau quri'a ya. Yuqra'u. Quri'a yuqra'u. Iya, fi'il mudhari'nya yuqra'u. Isi maf'ulnya? Makru'un. Makru'un. Jayid. Mana makru'? Perkara yang dibaca. Yang dibaca. Nah, jadi makro yang dibaca. Ya. Baik, Samir. Wujida itu ya. Wujida, iya, sahih. Wujida. Wujida. Yujidu. Wa futiha makalah fi'il mudhari'nya adalah majhulnya apa? Dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Wa akhirnya difatahkan. Yujadu. Naam, wujida yujadu. Yadu maujudun. Simafulnya maujudun, ya. Maujud. Apa makna maujudun? Maujudun yang ada ya. Iya, didapati, diperkenalkan wajada itu mendapatkan. Mendapati, kalau wujida didapati. Jadi maujud didapati, juga maujud ada. Iya. Jadi maujud juga diterjemahkan ada, diartikan ada. Ya kenapa? Karena suatu ada itu jelas didapati. Kalau enggak didapati enggak dikatakan maujud, enggak dikatakan ada. Mafhum? Itu bahasa kita. Saya ini belum paham betul bahasa Arab. Jadi oh enggak apa-apa. Jadi yang sekarang yang penting adalah tentang grammar kita ini, timbangan apa tadi? Maf'ul. Jadi wajada, yujadu, maujud. Masya Allah, itu sudah bisa menjawab, sudah bagus itu. Ya, ya cuma ya. Maknanya ini belajar perlu. Belajar bahasa Arabnya belum. Iya ya, taib labas, taib barakallahu fik. Taib jazakallahu khair, Bapak Salihin di Cianjur. Dan mungkin Bapak bisa ikuti pembahasan bahasa Arab jilid yang kedua, ya, insyaAllah Pak, di setiap Kamis malam bersama Ustaz Hamzah Abbas, hafizahullah ta'ala. Dan jazakallahu khair atas interaksinya. Kami berikan kesempatan berikutnya di belakang Bapak Salihin di 021-823-6543. Silakan. Taib, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa umur di mana? Umu Ahsan. Ah, taib, Umu Ahsan. Taib, silakan. Naam, tafadhali ya Umu Ahsan. Kusira, Ustaz. Naam, kusira. Kusira yuksaru. Naam, kusira yuksaru. Maksurun. Maksurun. Tadi sudah diterjemahkan. Apa tadi? Yang dipatahkan ya, Ustaz. Naam, yang dipatahkan. Iya. Summa. Summa ulida yuladu. Naam. Mauladu. Mau? Mauladun. Bapa Mauladun. Oh, Mauladu. Isi maf'ulnya apa? Timbangan maf'ul. Mauladun. Mauladun. Mana wawnya? Kan timbangan maf'ulun sebelum akhir waw. Mauladun. Mau. Mau. Maf'ulun. Mauludun. Iya, mauludun, iya. Jadi maulud. Jadi itu yang kan isi maf'ul kan? Ceritanya ke isi maf'ul ini. Timbangan maf'ul, makanya perhatikan itu apa? Acuannya. Acuannya tidak akan berubah. Untuk fi'il thulatsi mujarrad, tiga huruf. Oh, ya, maf'ul jadi maulud. Sebelum huruf akhir ada waw. Sebelum waw dhammah, jadi maf'ul mauludun. Nah, yang sering-sering kita dengar mauludan itu kali ya, Ustaz. Kenapa? Dari kata maulud ini. Kan ana suka dengar maulidan gitu. Mungkin dari kata ini, Ustaz, bukan ya? Iya, dari kata ini, iya. Oh, iya. Iya, seharusnya maulud. Iya, itu yang benar. Maulud. Isi maf'ulnya, Pak, maulud. Maulud. Baik, mana mauludun? Kelahiran, Ustaz, yang dilahirkan. Iya, yang dilahirkan. Yang dilahirkan. Maulud yang dilahirkan. Baik. Kuriha. Kuriha, iya. Yukrahu. Yukrahu. Isi maf'ulnya? Makruhun. Makruhun. Ya, makruh. Jadi kuriha yukrahu makruhun. Yang dibenci, Ustaz. Hah? Kuriha benci, Ustaz, bukan? Yang dibenci, betul. Yang dibenci atau yang tidak disukai. Oh. Makruh. Makruh. Dibenci. Baik. Satu lagi. Ukila. Ukila. Mudarinya apa? Ukila yukalu. Yukalu. Yukalu ya. Ukila yukalu. Yukalu. Naam. Yukalu. Terus isi maf'ulnya? Maklun. Apa? Maklun. Makulun. Makul. Makulun. Iya, makulun, maf'ulun, makulun. Makulun, nama. Fahim? Fahim. Jadi wulida maulud, bukan maulid, ada khata. Maulud. Jadi kuriha makruh. ukila ma'kun. Baik, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, mu'ahsan, barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Masih ada beberapa kosakata yang bisa Anda jawab di 021-823-6543. Kami persilahkan kembali. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Umu Umair. Halo, Umu Umair, silahkan. Silahkan. Dufina yudfanu. Naam, dufina yudfanu. Isi maf'ul? Madfunun. Madfunun. Baik, bagaimana madfun? Di yang ditanam. Yang di? Kubur apa yang ditanam ya? Iya, yang ditanam, yang dipendam ya. Yang dipendam atau yang dikubur. Iya. Gusila yuksalu. Yuksalu. Maghsul, jahit. Ma mana? Yang dicuci. Yang dicuci. Jahit. Khuliqa yukhlaqu. Makhlukun. Makhlukun. Yang diciptakan. Yang diciptakan. Nah. Gusila yufsalu mafsulun. Mafsulun. Bagaimana mafsulun? La amiksan. Mana fusila? Dipisah. Jadi mafsul yang dipisah. Jadi mafsul yang pisah. Juga istilah mafsul untuk akademik adalah DO yang dikeluarkan. Jadi mahasiswa atau mahasiswa yang gagal. Jadi mahasiswa yang gagal dalam ujian. Ya. Kalau iya, kalau kampusnya yang mengeluarkan, nah sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dikatakan apa? DO. Mafsul bahasa Arabnya, mafsul. Iya, dikeluarkan di DO. Sama makharaja. Bukan, kan kharaja. Enggak, bukan pakai kharaja. Makhruj dikeluarkan enggak? Kalau makhruj itu bisa mengerti bahwa makhruj dikeluarkan dari kelas. Iya. Wa makhrujun bisa maksud dikeluarkan dari kelas. Bukan di DO. Jadi kalau mafsul itu sudah bahasa baku. Jadi untuk DO dikatakan mafsul bukan makhruj. Dipakai. Mafsul. Nah. Jadi tadi artinya yang dipisah. Jadi banyak maknanya sesuai dengan apa bahasa konteksnya. Jadi asal makna fasala memisahkan. Jadi fusila dipisahkan. Ya, karena DO itu kan dipisah dari apa? Kan dia dipisah dari kampus. Maksudnya apa di DO? Iya. Jadi mafsul. Baik, barakallahu fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Mu'mir, diceladuk. Barakallahu fik. Jayyid ini. Hasil. Ala al-umum ini mumtaz ini. Talan tadrib as-sabi. Tadrib as-sabi. Nafadhal Ustaz Hasan. Baik, kita berikan kesempatan atau mungkin perintahnya dibaca lagi oleh Ahmad. Naam, tafadhal ya. Al-Wahab. Al-Wahab. Fadhal. Ain asma al-fa'ilai fa'ilina wa asma al-maf'ulina fima yali. دع خطا واحدا تحت الأولى وخطين تحت الثانية. نعم. Bagaimana ayin? Jelaskan. Tentukan. Iya, tentukan. Asma al-fa'ilin. Isim-isim. Terjem. Tentukan isim-isim fa'il. Iya. Dan isim-isim maf'ul. Naam. Fima yali sebagai berikut ini. Pada kalimat berikut pada ini. Pada kalimat berikut ini. Naam. Do khotton wahidan. Letakkan garis. Naam. Letakkan wahidan. Satu garis di bawah yang pertama. Khotton wahidan satu garis. Satu garis. Artinya beri satu garis tahtal ula di bawah yang pertama. Mana yang pertama ini? Asma al-fa'ilin. Itu yang pertama. Yang kedua mana? Asma al-maf'ulin. Kemudian wa khattaini tahta tsaniyah. Dan dua garis di bawah yang kedua. Di bawah yang kedua yaitu isim maf'ul. Ini untuk membedakan antara isim fa'il dan isim maf'ul. Jadi kalau isim fa'il, beri garis satu di bawahnya. Kalau isim maf'ul, beri garis dua di bawahnya. Garisi. Nah, itu petunjuknya. Nah, karena kita di sini kajiannya tidak langsung bertatap muka, ya maka sebutkan saja, cukup disebutkan mana isim fa'il, mana itu isim maf'ul. Baik, Ahsan. Baik, Iqra. Awalan, qala al-mudiru lit-talibaini man minkum ad-daribu wa man wa manil madrubu. Naam. Terjem? Tapi mungkin sekolah. Mungkin madah qabla tutarjim ayin isim maf'ul wa isim maf'ul. Ad-daribu. Ad-daribu isim fa'il. Fa'il. Al-madrub isim maf'ul. Isim maf'ul. Ahsant. Baik, terjem? Kepala sekolah berkata kepada dua siswa. Naam. Siapa di antara kalian berdua yang memukul dan siapa yang dipukul? Ahsant. Mumtaz. Mumtaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik ya Duhan. Nah, jadi pimpinan berkata kepada dua orang siswa, man minkuma, siapa di antara kalian berdua? Ini mungkin kepala sekolah menyidang ya, di sidang dua siswa yang berkelahi. Nah, siapa di antara kalian berdua yang memukul? Wa manil madrub, dan siapa yang dipukul? Jadi ad-darib itu isim fa'il, menunjukkan melakukan perbuatan. Al-madrub yang dikenai atasnya perbuatan, arti yang dipukul. Baik, fadhil Ustaz Ihsan. Baik, jazakallahu khair. Dan pendengar serta pemirsa TV Raja, kita berikan kesempatan di nomor selanjutnya, nomor 2, 3 dan seterusnya di latihan yang ketujuh. Sebagaimana tadi dicontohkan, silakan Anda tentukan isim fa'il dan maf'ul dari kalimat-kalimat tersebut. Ya, di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Ais di kelas 3. Baik, Ummu Ais. Ya. Petra ni. Rakam awal Ustaz. Ala rakam Isnin. Rakam Isnin. Ya. Naam. Rakam awal khalas ajabnah. Iya. Tani farul qatilu wa nuqilal maqtulu ila al mustashfa. Naam. Taib, aina isim fa'il wa isim maf'ul? Isim fa'ilnya al-qatilu. Jayid. Isim maf'ulnya al-maqtulu. Ahsanti. Taib, terjem? Pembunuh itu berlari. Mana farra? Farra ya firru. Lari. Lari, iya. Lari sih maksudnya kabur ya. Bukan lari jara yajri, bukan arti berlari. Jadi farra ini apa? Lari maksudnya kabur. Haraba. Iya. Farra al-qatilu. Iya. Kalau nukila apa Ustaz? Mana naqala yankulu? Mana naqala yankulu? Nggak tahu Ustaz. Hah? Belum cari di kampus. Naqala arti naqala menukil juga bisa. Masal naqaltu al-kitab. Saya menukil kitab. Arti menyalin. Nah, menyalin berarti dipindahin enggak tuh? Hah? Naqala juga memindahkan. Oh, kenapa? Okay. Karena saya memindahkan satu nas kepada di tempat yang lain, di kertas yang lain. Maka dikatakan naqala, memindahkan. Memindahkan barang juga naqala. Iya. Jadi nuqila dipindahkan. Apa maksud dipindahkan ini bahasa kita ini? Wa nuqilal maqtulu. Coba terjemahkan dulu ya. Sesuai dengan maknanya dulu, wa nuqila dan dipindahkan. Dan yang dibunuh itu dipindahkan ke rumah sakit. Rumah sakit. Maksud dipindahkan apa? Dibawa. Oh, dibawa. Iya. Jadi yang membunuh lari dan yang dibunuh dibawa ke rumah sakit. Ahsan. Naam, wasili. As-salis qabadna 'ala as-sariqi. Naam. Walakinna lam najid ladayhi al-mal al-masruqa. Iya. Baik, ayna isim fa'il wa isim maf'ul? Isim fa'ilnya as-sariqi. Naam. Isim maf'ulnya al-masruqa. Ahsant. Baik, terjem, terjemah. Qabada yaqbidu. Sudah berlalu ini. Menangkap. Menangkap. Iya. Kami menangkap pencuri. Naam. Akan tetapi kami tidak mendapatkan padanya, iya, harta yang dicuri. Ya, betul. Iya. Al-mal al-masruq, harta yang dicuri. Barakallahu fiik. Fiikum barakallah. Mau bertanya, Ustaz? Iya. Penggunaan apa namanya itu, harfu jar'an dan mim itu perbedaannya gimana, Ustaz, ya? Kalau yang an itu yang bagaimana gitu? Oh iya. Baik, itu saja, Umu. Iya, Umu. Kemudian yang kedua, kalau kata seperti ini benar enggak ya? Qad yaf'alu tajiron saghiron. Apa qad? Qad yaf'alu tajiron saghiron. Makna yang diinginkan apa, Umu? Ini kadang-kadang sedikit sekali seorang itu melakukan pekerjaan sebagai pedagang kecil gitu. Baik. Itu saja. Satu kalimat lagi, Ustaz. Baik. Kalau ini contohnya seperti Muhammadun ila suqi. Enggak pakai kata kerja gitu. Boleh seperti itu tak ambilnya, Ustaz. Oh iya, baik. Khalas. Jazakumullahu khairan, khalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair. Muhais di Salatiga. Barakallahu fik. Naam. Najib mubasyarah, Ustaz. Oh, baik. Mungkin najib mubasyaratan. Baik. Kalau masalah huruf jar, memang ada fi'il yang membutuhkan huruf jar. Hadza yusamma al-af'al muta'addiyah bi harfi jar. Ada fi'il yang muta'addi dengan huruf jar atau fi'il yang membutuhkan kata bantu, itu huruf jar. Nah, ini kata bantu ini tidak bisa kita pasangan, kita pasangkan semau kita. Nah, itu sudah ada pasangannya masing-masing. Nah, untuk mengetahui seperti ini, mau tidak mau kita harus kembali ke kamus. Ada kembali kamus atau ada buku, ya, buku ada al-af'al al-muta'adiyah bi hurufil jar. Al-af'al muta'adiyah bi hurufil jar. Itu saya pernah melihat buku ini, tapi buku ini cukup lama. Ya, saya enggak punya, tapi saya pernah lihat di suatu apa perpustakaan. Ya. Ada khusus buku al-af'al muta'adiyah bi hurufil jar. Nah, atau mungkin kalau anti punya apa maktabah syamilah, ya, maktabah syamilah itu bisa dilihat, dicari buku ini, ya. Jadi ada buku khusus mengungkapkan tentang fiil-fiil yang membutuhkan kata bantu huruf jar, ya. Paling tidak kembali kamus lah, kalau kamus insyaallah semua disebutkan di situ, ya. Ihtaja ila, jadi bahasaan. Enggak bisa bahasaan kita ganti dengan bahasa min, enggak bisa. Karena sudah pasangannya. Nah, fakkara fi, enggak bisa kita bikin fakkara min. Nah, karena itu kata bantu itu memang memiliki pasangan tersendiri. Nah, bahasaan ba'idun an qaribun min. Nah, ba'id an bukan qarib min. Atau sebaliknya, qarib an, enggak, qaribun min, itu pasangannya. Enggak bisa kita tukar. Iya. Jadi enggak bisa apa ba'id, ba'idu, kapan penggunaan ba'id an, kapan ba'id min, enggak ada. Ya, ba'id an, kalau qarib min, itu pasangannya. Nah, kemudian pertanyaan yang ke pertanyaan kedua, kalimat qad yaf'alu tajiran saghiran. Dan yang diinginkan sedikit sekali soalnya. Kayaknya bahasa enggak tepat bahasa Indonesianya, ya. Yaf'alu itu melakukan. Nah, betul, qad itu menunjukkan kalau dia masuk pada fi'il mudhari, menunjukkan apa? Litaqlil. menunjukkan sedikit atau kadang-kadang. Kalau qad masuk fi'il mudhari, fi'il madhi apa? Menunjukkan apa? Ta'kid. Ta'kid. Nah, fi'il mudhari madhi satu. Nah, fi'il madhi itu li ta'kid. Kalau fi'il mudhari li taqlil. Qad qamatish shalah, arti qad qamatish shalah? Sungguh. Jadi sungguh salat telah didirikan. Didirikan. Nah, qad ya'ti, mana qad ya'ti? Terkadang datang. Terkadang datang. Bagaimana kemungkinan qad ya'ti Muhammad? Ya. Jadi kalau qad yaf'al tajiran, ini bahasa Indonesia juga enggak tepat ya. Yaf'al itu melakukan. Terkadang dia melakukan sebagai, bagaimana melakukan sebagai pedagang kecil. Pedagang kecil saya. Kayaknya bahasa. Karena yaf'al yaf'al melakukan, kata fa'ala itu melakukan perbuatan. Iya. Yeah. Nah. Kemudian yang ketiga, ila Muhammad afan Muhammadun ila suq ya. Iya, ada memang perlu diketahui di dalam bahasa itu ada namanya hasfu, membuang. Nah. Ada membuang namanya. Bisa kadang membuang mubtada, bisa membuang khabar, bahkan terkadang buang amil termasuk fiil, bisa dibuang. Kapan? Kalau dia maklum. Misal man anta Mas'ud. Apa yang dibuang situ? Mubtadanya. Nah. Asalnya apa? Ismi atau ana. Mas'ud, ananya dibuang, mubtadanya dibuang, tinggal khabarnya. Nah, ini bagaimana? Memang boleh, bahkan setiap kali dibuang dan itu apa? Dimaklumi, justru bahasa itu lebih bagus lagi. Nah, dalam bahasa Arab makin singkat bahasa itu makin bagus. Ya. Ijaz namanya. Nah, termasuk maf'ul, terkadang maf'ul dibuang kalau dia maf'ulnya dimaklum. Ya, bahkan mudhaf ilaih pun ada yang dibuang kalau dia maklum. Nah. Mana aina Muhammad? Ila suq. Ya, boleh. Asalnya apa? Zahib ila suq. Itu apa? Dibuang. Semuanya dibuang. Mubtada, kemudian khabarnya, tinggal keterangan ila suq. Ke pasar. Nah, ini kalau dia maklum ya. Apalagi bahasa sehari-hari. Ya, bahasa sehari-hari banyak sekali dibuang. Singkat, ya. Fadhal Ustaz. Demikian Umais, jazakallah khair dan mudah-mudahan bisa difahami. Kita berikan kesempatan berikutnya untuk beberapa nomor yang masih tersisa di 0218236543. Latihan yang ketujuh, halaman 46. Silakan. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Umu Fikri dan Pasar Bali. Tak ahlan yang Fikri dari Bali. Nah, terfadhal. Rakam 4. 4. Nah. Ma indi kitab. Baik. Nah, anzuri ila syasha tilfaz. Nah. Ma indi kitab. Ar-Rabi'. Nah. Adhanul Masjidin Nabawi masmu'un fi ba'di ahya'il Madinatil Munawwarati. Jayid. Taib, aina isim fa'il isim maf'ul? Fi ba'di ahya'il ismul maf'ul. Al-Masjidu ismul fa'il. Al-Masjid isim fa'il. Betul, yakin? Ismul makan, ismul makan. Nah, apa? Berarti enggak ada isim fa'il di situ. Dijad, isim fa'il. Ismul maf'ul masmu'un. Masmu'un. Idan isim maf'ul faqat. Naam. Baik, masmu'. Jayid, ahsan. Terjemahnya? Azan di Masjid Nabawi didengar di sebahagian penjuru Madinah Munawwarah. Naam. Jayid. Naam. Didengar di penjuru Madinah Munawwarah. Ahsan. Mungkin bahasa kita juga terdengar ya. Iya. Iya, jadi azan Masjid Nabawi terdengar di sebagian Ba'id, ba'id. Al-khamis, ya Ustaz? Nah. Qultu lil baqali. Naam. Ya Ustaz? Naam, sahih, lil baqali ayu jadu ladaika dajajun madbujun madbuhun. Madbuhun, naam. Dajajun. Iya. Madbuhun. Ma'al isimaf'un? Isimaf'un madbuhun. Madbuhun. Jayid. Taib, terjemihnya? Ya Ustaz, mal makna al-baqal? Baqal? Baqal, penjual. Nah, ini kayaknya bahasa kita tukang bakul ya. Bakul. Iya, maka tukang bakul itu dari bahasa Arab itu. Iya. Tukang bakul menjual kan? Nah. Jual ke kebutuhan sehari-hari. Cuma rata-rata dia jual sayur, jual bawang dan sebagainya. Kalau bakal ini bukan hanya sayur, termasuk beras, kebutuhan sehari-hari. Bakal. Aku bakal. Iya. Aku berkata kepada penjual, apakah ada di sisi engkau ayam yang disembelih? Jahit. Isi maf'ul madbuhun. Naam, sahih, madbuhun isi maf'ul. Naam. Asadis. Asadis, naam. Naam. Hadat talibu mafsulun. Mafsulun, naam. Naam. Yujak isim fa'il isim maf'ul? Mafsulun isim at-talibu ismul fa'il. Mafsulun ismul maf'ul. Jayid, naam. Ya, talib itu di kalimat talaba. Itu isim fa'il talib, naam. Terjemih ha? Ini pelajar yang dikeluarkan atau di DO? Nah, pelajar ini di DO. Di DO. Jadi kabarnya mafsul ya, bukan kata sifat. Iya. Apa bukan na'at dia? Kabarnya adalah mafsul. Ini mahasiswa ini di DO. DO, ya, betul. Jangan kalau siswa ini DO. Nah, DO itu jadi na'at, sementara ini jadi khabar. Jadi at-talib itu maknanya apa? Siswa atau mahasiswa. Asalnya adalah talaba yatlubu. Nah, kenapa dikatakan mahasiswa itu katakan talib? Karena dia menuntut, mencari ilmu. Karena talaba itu mencari atau menuntut, meminta ke talaba. Ahsanti, barakallahu fik. Fik barakallahu. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair pada Ummu Fakri di Bali. Barakallahu fik dan mumtaz sekali jawabannya. Alhamdulillah. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Ummu Fakri di 0218236543. Silakan di nomor 7 dan sampai nomor 10 mungkin, silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Pak Ilham di Palembang. Pak Ilham di Palembang. Baik. Saya. Naam, tafadhal. Saya mau khususkan mau nanya aja, Kak. Halo? Iya, mau nanya aja, Kak. Baik, silakan, Pak. Ya. Silakan pertanyaannya, Pak. Halo? Iya, pertanyaannya silakan apa? Iya. Aku menemukan kalimat begini, Pak. Ikra'il mithaba summa hawil jimal al-afiyata mithlahu. Ini mithlahu itu dihantuk karena apa, Pak? Aina hadha? Ya. Di halaman berapa, Pak? Kalau kata ini pelajaran yang sudah lama nih, Pak. Saya lupa. Pelajaran lama. Gimana diulang kembali, Pak? Perlahan-perlahan, ya. Pak. Gimana kalimatnya, Pak? Ikra'il mithala. Nah. Summa hawil. Summa hawil, nah. Jumal al-atiyata mislahu. Mislahu. Mislahu ya. Ya. Soal di sini bagaimana apa, Ustaz? Baik. Itu saja, Pak. Lagi, Pak. Naam. Seandainya aku bikin kalimat begini, Pak. Naam. Tariktu qahwatan. Ya. Para panajin. Tarik, Pak. Diulang, Pak. Syaraftu qahwatan. Tariktu qahwatan. Naam. Para panajin. Naam. Nah, di sini kekuatan sebagai maksud. Sekarang salah satu sebagai apa? Baik. Ada sok, ada orang. Itu saja. Ya, jazakallahu khair. Pak Ilham. Barakallahu fik. Kami angkat pertanyaannya saja. Ya. Naam. Adapun yang pertama, ikra'il misal, summa hawil jumal atiyata mislahu. Mansub mislah. Sebagai apa saat kedudukannya? Oh, itu. Iya. Ada hada sama maf'ul tsani. Maf'ul tsani, maf'ul yang kedua. Halo? Naam, hada maf'ul yang kedua. Jadi hawil al-jumala al-atiyata. Al-atiyata mislahu. Mislahu. Jadi ubahlah kalimat-kalimat berikut ini seperti contoh. Iya. Nah, hada mislahu hada maf'ul tsani. Tayib. Maf'ul yang kedua. Pertanyaan yang kedua, syaribtu qahwatan salasata fanajin. Hakada? In lam akhta, saya kalau tidak salah, Pak ya. Saya minum kopi 3 gelas. Salasatan maf'ul, mansub. Kenapa kedudukannya? Syaribtu qahwatan. Naam. Kemudian di sini kalimatnya salasata fanajin. Naam. Salasata fanajin. Fanajin. Naam. هذا يسمى مفعول هذا مفعول الثاني كذا مفعول مطلق هذا اي نعم مفعول مطلق نعم مفعول مطلق بمعنى ثلاث مرات ini yes iya هذا مفعول مطلق طيب demikian insyaallah nanti ada bahasannya طيب demikian Pak Ilham barakallahu fik dan mudah-mudahan bisa difahami. Kita angkat kembali pertanyaan atau pemirsa dan pendengar saja ingin ikut berinteraktif untuk menjawab pertanyaan di latihan ke-7. Masih 3 nama tersisa. Silakan. Di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Apa ikut jawab, Ustaz? Baik, Ummu Fatimah. Naam, silakan. As-sabi' la tu'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Ismu maf'ulun al-makhluqi lil makhluqin. Dikeraskan kembali Ummu, mohon maaf. Naam, Ustaz. La tu'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Naam. Isim maf'ulnya lil makhluqin. Isim fa'ilnya al-khaliq. Iya. Tarjim. Tarjim. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam memaksiati al-khaliq pencipta. Naam. As-samin. Hada baydun maslukun. Ini adalah telur rebus, Ustaz, ya? Naam, betul, telur rebus. Naam, Ustaz. Baik. As-samin an Abdullah ibn Umar. Naam, Ustaz. Ini si maf'ul. Oh iya, afan, maslukun, Ustaz, afan. Masluk, nah. Maslukun, taib yang direbus. Taib asamin an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu maqal. Akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ini tulisannya kecil apa, Ustaz? Biman. Biman kibi. Biman kibi faqal. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir aw 'abirun sabil 'abirus sabilin. Naam. Rawahul Bukhari. Rawahul Bukhari. Baik, yujad isim fa'il? Isim maf'ul? Isim fa'ul, isim fa'ilnya 'abirun. 'Abirun. Naam, Ustaz. Jadi, terjemahnya? Naam, Ustaz. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil, Ustaz, ya. Akhadabi. Di mana amsaka? Memegang. Memegang. Naam. Nah, bimankibi apa, Ustaz? Bimankibi. Pundakku. Oh, naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Kemudian berkata, jadilah kamu di dunia, di hidup di dunia ini sebagai orang yang asing, atau orang yang lewat, Ustaz? Abir safir? Abir itu orang musafir. Musafir. Nah. Ibnu sabil. Jadi abirus sabil adalah orang musafir. Orang musafir. Nah. Al-Bukhari. Nah, Ustaz. Ahsan. Kalau gharibun itu apa, Ustaz? Oh, nanti kita bahas. Oh, itu sifat musyabbah. Musyabbah, Ustaz, ya. Iya, yeah, enggak masuk bahasan kita. Nah, nah, Ustaz. Baik, alasir. Nah, alakhir. Nah. Al-Ashir qala ta'ala inna allaha faliqul habba wan nawa. Faliqul habbi. Fahabbi, afan, Ustaz. Inna allaha nah. faliqul habbi wan nawa. Iya. Yeah. Isim fa'ilnya faliqu. Faliqu. Nah, Ustaz. Bimana itu faliqu apa, Ustaz, ya? Asalnya falaqa itu membelah. Oh, membelah. Iya. Yeah. Sesungguhnya. Jadi, membelah. Al-habba itu bimana padi atau apa, Ustaz? Kenapa? Al-habba, al-habbi. Al-hab itu butir. Butir, Ustaz. Iya. Yeah. Butir atau biji. Sesungguhnya Allah. Ya, seperti itu. Padi, gandum. Nah, al-hab. Oh, gitu, Ustaz. Kalau an-nawa itu biji. Biji buah, umpamanya kurma, ada bijinya kan di dalam. Nah, Ustaz. Itu nawa. Oh, gitu. Iya. Yeah. Rambutan. Durian, ada bijinya kan di dalam kan? Nah, itu kada nawa. Nah, oh gitu. Iya, jadi beda antara hab dengan an-nawa. Kalau al-hab itu lebih kecil atau gimana, Ustaz, ya? Iya, kalau an-nawa itu biji. Nah. Kalau hab mungkin butir. Bahasa kita butir, ya. Iya. Nah, Ustaz. Nah. Iya. Ah, jadi falik ini mana maksudnya apa? Menumbuhkan. Jadi asal makna itu membelah. Jadi biji itu tumbuh maka dibelah. Tumbuh itu maka biji kan terbelah kan? Nah, Ustaz. Terbelah, terbuka bijinya. Nah, nah, siapa yang melakukannya? Innallaha faliqul habbi wan nawa. Nah. Sesungguhnya Allah yang menumbuhkan. Nah, nah. Kalau makna aslinya apa? Sesungguhnya Allah yang membelah biji dan butir biji, dan biji. Nah. Sehingga dia tumbuh. Nah, Ustaz. Iya. Sifat ini. Isim fa'ilnya apa? Oh, isim fa'ilnya faliqun. Ahsan, barakallahu fik. Ustaz, mudah-mudahan Ustaz insyaallah jaga Ustaz untuk bisa memberikan faedah ilmunya kepada kita. Oh iya. Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair, Ummu Fatimah. Barakallahu fik. Tapi itulah latihan yang ketujuh, yang insyaallah dengan latihan ini makin jelas kajian tentang isim fa'al dan isim maf'ul. Sekira kajian kita cukupkan sampai di sini. Mungkin saya di sana ada fi badal asila mungkin barangkali. Baik, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan sebelum kita tutup terkait dengan pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa latihan ketujuh? Baik, soal nomor satu, maf'ulun bihnya al-madrub berharakat dhammah. Bukankah maf'ulun bih itu mansub? Dari Ibu Kartika di Jakarta Timur. Nah, ini lagi saya jelaskan beda antara maf'ul bih dengan isim maf'ul. Nah, ya. Sama seperti isim fa'il berbeda dengan fa'il. Ya. Berbeda isim fa'il. Kalau istilah fa'il dan maf'ul itu adalah istilah menjelaskan tentang kedudukan kata dalam kalimat. Kedudukan kata dalam kalimat. Nah. Nah, itu istilah apa? Fa'il dengan maf'ul bi, mubtada, khabar dan seterusnya. Nah, itu istilah dalam ilmu nahwu untuk menjelaskan atau menerangkan tentang kedudukan kata dalam kalimat. Umpamanya قرأنا القرآن. غير واضح في كلام آخر. نعم. غير واضح؟ إيش ذا؟ نعم. قرأنا القرآن. Nah, kalau diurai jabatan kata dalam kalimat, bahasa kita juga, bahasa Indonesia juga dikatakan uraikan jabatan kata dalam kalimat kan. Ini qara'a, qara'a ini fi'il, kata kerja. Nanya sebagai apa? Fa'il, pelaku, bukan isim fa'il. Berbeda, kalau isim fa'il itu adalah menjelaskan bentuk kata. Al-Qur'ana adalah sebagai apa? Maf'ulun bih. Nah, maf'ul bih, objek. Ini kedudukan dalam kalimat. Nah, Qur'an ini bukan isim maf'ul. Bukan isim maf'ul, beda isim maf'ul dengan maf'ul bih. Beda isim fa'il dengan fa'il. Jadi fa'il, istilah fa'il dan istilah maf'ul atau isim maf'ul bih, ini istilah untuk menjelaskan kedudukan kata dalam kalimat. Sedangkan isim fa'il menjelaskan tentang bentuk kata. Ya, tadi apa contohnya? Contohnya apa? Sariq. Nah, ini bagaimana bentuk kata ini? Bentuk kata adalah isim fa'il, bukan fa'il. Bentuk kata isim fa'il. Mana isim fa'il? Isim yang menunjukkan pelaku. Isim yang menunjukkan apa? Pelaku. Saya kata mabuk. Yang melakukan perbuatan. Mana sa'ariq? Yang mencuri. Nah. Kemudian masruq. Nah. Masruq kata madrub. Nah, masruq. Ini adalah isim? Maf'ul. Maf'ul. Maksudnya apa? Bentuk kata ini adalah bentuk kata isim maf'ul. Ya, jadi berbeda dengan maf'ul bi atau fa'il. Nah, bisa saja isim maf'ul menjadi maf'ul bi dalam kalimat. Nah, bisa juga isim fa'il menjadi pelaku dalam kalimat. Apa contohnya? Ra'aitu. Al-Masruqa. Mana ra'aitul masruqa? Saya melihat yang dicuri. Saya telah melihat yang dicuri. Ya. Nah, ini maf'ul bih di sini. Nah, bentuk kata masruq ada isim fa'il. Kedudukan kalimat dia sebagai maf'ul bih. Karena itu yang dilihat. Jadi sekali lagi beda istilah fa'il dan istilah maf'ul bih dengan isim fa'il dengan isim maf'ul. Alhamdulillah, demikian Ibu Kartika dan beberapa penanya yang menanyakan hal tersebut. Jazakallah khair. Cukup insyaallah saja. Baik. Nah. Taktafi bi hadzal qadar wa jazakumullahu khairal jazaa' ala husni musyarakatikum fi hadzal dars wa ihtimamikum. Naktafi wa nakhtatim. سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.